Selamat pagi Pak Hari. Pagi. Ya silakan Pak. Ini sih nggak cuma sebagian hakim, hampir semua dan hampir semua aparat. Karena pemimpinnya tuh kita tuh serasa nggak ada pemimpin sekarang ini. Terima kasih. Oke. Okay. Pak Mariman, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Saya pikir memang kita harus berubah ya, pimpinan-pimpinan dari semua institusi itu harus berubah. Jadi jangan lagi cuek seperti sebelum-sebelumnya gitu. Lebih sensitif lah, jadi lebih cepat ambil tindakan. Kata orang makin cepat makin baik gitu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele gitu untuk bagi pimpinan semuanya. Terima kasih. Oke, okay, Pak Rudi. Selamat pagi. Silakan. Itu kalau masalah hakim, itu hampir semuanya itu. Semua penegak hukum itu, jaksa, apalagi jaksa. Parah, sudah parah ini negara ini. Terima kasih. Oke. Okay. Selamat pagi, Bu Wijaya. Ya, saya cuma mau memberi. Tapi ini, hanya sistem yang di Indonesia ini terlalu lemah, yang menyebabkan orang mempergunakan celah-celah yang ada. Sehingga membuka celah untuk juga untuk kepentingan diri sendiri seperti hakim itu, dan dari tukang ketik sampai kepada hakimnya itu semuanya mau amplop ya. Kalau nggak kasih amplop aja kita diteriakin, bu belum kasih amplop bu, sampai begitu tuh gitu di departemen-departemen itu. Terima kasih. Oke, okay. Pak Grace, selamat pagi. Ya, ini sih nggak heran lagi bu, ini memang udah cerita lama, bukan fenomena lagi. Ya, memang sekarang ini heran lagi lah, jaksa hakim semua itu memang salah jurusan mereka masuk sekolahnya. Sekolahnya ini sekolah bisnis. Terima kasih. Oke. Pak Wilianto, silakan. Ya, saya mau kasih komentar kalau soal hakim tuh memang saya sendiri mengalami ya. Rata-rata ya harus ada nego gitu lah selama ini. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau tidak nego, tidak ini ya perkaranya akan mandek di situ. Itu sudah klasik dari tahun 90-an sudah seperti itu gitu. Jadi memang agak sulit diberantas menurut saya itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wilianto. Selamat pagi, Ibu Wijaya. Selamat pagi. Silakan Ibu, komentar Anda. Ya, saya rasa kalau hakim tidak disuap lagi, perkara-perkara korupsi yang besar dan kecil itu segera bisa ditangani ya, karena jadi anak hakimnya nggak ditutup-tutupi lagi, karena kan hakimnya juga nggak disuap lagi, dia pasti akan berkata sejujurnya apa adanya terhadap masalah yang ditangani. Jadi mungkin dengan adanya itu membawa kebaikan terhadap hukum di Indonesia ya, tapi susah untuk karena sistem yang ada itu membuat baik. Terima kasih Bu Wijaya. Bapak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Silakan, Pak Eri. Nah, sekarang kan modelnya lagi pencitraan, gitu. Jadi, yang penting itu sebenarnya bukan yang ditangkepnya, Mbak. Yang penting itu benar-benar diselesaikan masalahnya, yang salah dihukum. Terus, habis itu yang korupsi itu benar-benar miskin, supaya kapok, gitu. Kalau yang dihukum nggak miskin, waduh, keluar ya, hahaha, udah kayak lagi gitu aja Mbak. Terima kasih.